نفترق لهم أو نفجر الناس نفترق لهم أو بهار غائب لهم أو مريض أو نحو ذلك من الأمور، وليس في شيء من هذه الأمور ما يدل على أن صاحبها ولي لله، بل قد اتفق أولياء الله على أن الرجل لو طار في الهواء أو مشى على الماء لم يقتر به حتى ينذر متابعته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وموافقته لأمره وموافقته لأمره ونهيه. وكرمة أولياء الله تعالى أعظم من هذه الأمور، وهذه الأمور الخارقة للعادات، وإن كان قد يكون صاحبها وليا لله فقد يكون عدوا لله، فإن هذه الخوارق تقوم لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، وتكون من الشياطين. فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من هذه الأمور أنه ولي لله، بل يعتبر أولياء الله بصفاتهم وأفعالهم وأحوالهم التي يدل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والإقرار بحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة. Maka semua orang yang menyelisihi satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam muqallidan bidzalika, dan dia dalam hal itu taklid kepada orang yang dia kira kalau dia adalah wali Allah, maka kenapa orang ini berbuat demikian? Fa innahu bana amrahu, maka orang tersebut membangun perkaranya, mendasari perbuatannya, ala annahu waliyun lillah, bahasanya orang yang dia ikuti adalah wali Allah, dan wali Allah la yukhalafu fi syai', tidak boleh diselisihi sedikit pun, semua yang dia katakan wajib ditaati dan dibenarkan. Jika kita jumpai ada orang yang menyelisihi satu ajaran Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan alasan wali Allah tidak semacam itu, maka perlu diketahui sebab musababnya adalah karena prinsip dia dalam beragama, yaitu dia punya prinsip anna waliyallahi la yukhalafu fi syai'. Dia punya keyakinan, dia punya manhaj dalam beragama adalah, salah satu manhajnya adalah wali Allah tidak boleh diselisihi. Semua apa yang disampaikan wali harus dibenarkan dan diamalkan. Padahal yang benar, prinsip beragama yang benar, walau kana hadza rajul min akbari awliya'illah, dan seandainya seseorang itu adalah termasuk wali Allah yang paling hebat, semacam sahabat-sahabat yang senior dan para tabi'in yang mengikuti para sahabat dengan baik, maka tidaklah diterima apa yang dia katakan dan apa yang dia lakukan jika itu menyelisih kitab dan sunnah. Maka bagaimanakah dengan orang yang keadaannya tidak semacam itu? Maka bagaimana dengan orang yang keadaannya sangat jauh di bawah sahabat? Ya. Prinsip yang benar dalam beragama adalah semua orang yang mengatakan perkataan yang menyelisih kitab dan sunnah, meskipun dia adalah wali Allah yang paling hebat sekalipun, maka ditinggalkan. Wa tajidu katsiran min haula, dan kau temukan banyak dari mereka-mereka orang yang punya prinsip tadi anna waliyallahi la yukhalafu fi syai', umdatun, yang jadi pegangan mereka dalam keyakinan bahwasanya seseorang adalah wali Allah dasarnya adalah karena muncul darinya mukasyafaah. Ya, karena orang tersebut punya kasyaf dalam sebagian perkara. Atau dia punya khawariku lil ada, kemampuan yang luar biasa. Misalnya contoh kasyaf yang dia miliki, dia mengisyaratkan, berisyarat menunjuk seseorang, lalu matilah seseorang tersebut. Dia katakan orang ini nanti akan mati, dan betul matilah orang tersebut. Atau dia punya khawariku lil ada, kemampuan luar biasa. Contohnya yatiru fil hawa, terbang di udara menuju Mekah atau tempat yang lainnya, atau punya kemampuan berjalan di atas air kadang-kadang, atau bisa memenuhi ibrik, memenuhi wadah air, teko atau ceret, menal hawa dari udara, atau yungfiku ba'dal awqat minal ghaib, bisa membelanjakan pada sebagian waktu dari ghaib, bisa ya, tiba-tiba bisa mendatangkan uang, namun ba'dal awqat kadang-kadang. Ya, dia mendatangkan uang dari ghaib. Apa dia bisa menghilang, punya kemampuan untuk ayakhtafiya ahyanan an ayunina, punya kemampuan untuk menghilang yang kadang-kadang tersembunyi dari pandangan manusia. Atau sebagian orang ada yang berdoa minta tolong kepadanya bahwa ghaibun, padahal dia sedang pergi atau dia sudah mati. Maka orang yang memohon pertolongan tersebut melihat orang yang dia minta, yaitu si wali, qad ja'a datang dan memenuhi hajatnya. Atau dasarnya diyakini ini adalah seorang wali karena orang tersebut yukhbirun nasa, bisa memberitahu kepada orang lain bima suriqa lahum, bahasanya motormu yang dicuri itu berada di sini. Bisa nebak barang hilang. Opihali ghaibin lahum, atau dia punya kemampuan meneropong jarak jauh, kata istilah perdukunan sekarang. Opihali ghaibin lahum, menceritakan keadaan orang yang pergi, meneropong. Oh, ini sekarang bapak kalian itu di Jakarta, lagi layah-layah, lagi jalan-jalan. Ini saya lihat dari sini. Maka dirasa memiliki kemampuan bihali ghaibin lahu, menceritakan keadaan orang yang pergi dari keluarganya. Dia sedang begini. Au maridin, atau menceritakan keadaan orang sakit. Ada orang didatangkan, langsung ditebak orang ini sakit. Dia sakit ini, belum diceritakan sudah tahu sakitnya. Atau perkara-perkara yang lain. Nah, hal-hal tadi itu jadikan dalil oleh banyak orang, atau sebagian orang itu dijadikan dalil dan tanda kalau orang yang punya kemampuan-kemampuan tadi adalah wali Allah. Kata Syekhul Islam, walaysa fi syai' min hadhihi al-umur ma yadullu 'ala anna sahibaha waliyyun lillah. Tidak ada satupun dari perkara-perkara yang tadi disebutkan, tidak ada satupun yang menunjukkan siapa yang memilikinya maka pelakunya adalah wali Allah. bahkan seluruh wali Allah sepakat. Bahasa ada seseorang, seandainya ada seseorang yang bisa terbang di atas udara atau berjalan di atas air, la yurtaqa fihi, maka kita tidak boleh tertipu dengannya. Kita tidak boleh tertipu dengannya. Dengan tertipu dengannya, akhirnya kita yakini dia adalah seorang wali. Hatta yundar, sampai dilihat mutaba'atuhu, seberapa jauh itibaknya terhadap Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan sejauh mana muwafaqatuhu li amrihi, ya, sikapnya atau perilakunya yang mencocoki perintah dan larangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan karena para wali Allah subhanahu wa ta'ala a'zam min hadhihi al-umur, lebih agung daripada hal-hal tadi. Dan perkara-perkara kemampuan luar biasa tadi, wa ing qad yakunu, meskipun terkadang pelakunya memang wali Allah, maka perlu diketahui, fa qad yakunu aduan lillah, terkadang pula pelakunya adalah musuh Allah. Kemampuan luar biasa sebagaimana tadi yang disebutkan, bisa terbang, bisa berjalan di atas air, ini tidak bisa jadi tolak ukur seorang itu wali. Karena orang yang punya kemampuan semacam itu terkadang memang adalah wali Allah, dan terkadang lain adalah wali setan, musuh Allah. Maka kemampuan luar biasa tadi tidak bisa jadi tolak ukur kalau dia adalah seorang wali. Karena realita membuktikan orang yang punya kemampuan semacam tadi, ada yang wali, wali Allah, dan ada yang wali setan. Buktinya fa'ina hadil khawarik, kemampuan-kemampuan luar biasa tadi takunu likasir minal kufar, dimiliki oleh banyak orang kafir, orang musyrik, ahli kitab, dan orang munafik, dimiliki oleh ahli bidah, dan dimiliki oleh setan. Maka tidak boleh disangka bahasanya anak ulaman karena lahu syekh, setiap orang yang memiliki satu saja dari perkara-perkara tadi, maka dia adalah wali Allah. Bahkan wali Allah itu yu'tabar, dinilai dengan melihat sifatnya, dengan melihat perbuatannya, dengan melihat keadaannya. Alat yadulu alal kitab sunnah, yang didukung oleh kitab sunnah. Tolak ukur wali itu bukan kemampuan luar biasa, namun tolak ukur wali adalah perbuatan, keadaan, dan sikap wali orang tersebut, seseorang. Perbuatannya menunjukkan kalau dia adalah wali Allah, keadaannya pun demikian dan sifatnya pun demikian, maka dia adalah wali meskipun tidak punya kemampuan luar biasa. Dan wali itu yu'afuna, diketahui, dikenal dengan cahaya iman wal ikrar dan pengakuan bihaqqa ikil iman al-batinah. Dengan berbagai hakikat iman yang bersifat batin, dan ikrar pengakuan dengan berbagai syariat Islam yang zahir. Kalau seorang itu tidak mau ikrar dengan haqqaqil iman, ya, seorang itu tidak mau mengikrarkan dan menerima bahasanya semua orang wajib mengikuti Rasul, maka dia bukan wali, bukan wali Allah, namun wali setan. Dia tidak mau menerima haqiqatul iman, di antara haqaiq iman adalah semua orang wajib mengikuti Rasul, siapapun dia, bagaimanapun tingkat ibadahnya. Jika tidak mau menerima hal ini dan masih tetap berkeyakinan bahwasanya jika orang itu telah sampai derajat tertentu, makam tertentu, maka tidak wajib mentaati Rasul, maka dia kafir. Dan bukan wali Allah namun wali setan. Dan seorang wanita dikenal dengan ikrar bisara'i Islam, ikrar untuk pengakuan terhadap, ikrar terhadap syariat Islam, mengakui bahasanya salat itu wajib atas setiap orang. Maka jika seorang itu ada seorang yang dianggap wali dan dia berkeyakinan bahasanya salat itu tidak wajib atas person tertentu, maka ini bukan wali Allah namun wali setan. Hana. Wa misal dzalika anna hadhihi al-umur al-madhkurata wa amsalaha qad tujadu fi ashhatin wa yakunu ahaduhum la yatawaddau wa la yusalliya wa la yusalliya salawatil maktubati maktubata bal yakunu mulabisan linajasati ma'asyiran lil kawabi wa yahwi ila hamamati wal kimami wal mukarisi wal majadili ra'ihatahu khabithatan khabithatan la yatoharu toharatu asy-syari'ata wala yatanazzafa وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا فيه كلب ولا جنب وقال عن هذه الأخليات إن هذه الخشوشة محتضرة نعم أي تحضرها الشياطين وقال من أكل من هاتين الشجرتين الخبيثتين فلا يقربن مساجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بني آدم وقال إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا وقال إن الله نظيف يحب النظافة وقال خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم الحية والفراءة والفأرة والغراب والكلب الحقور والحمدة والحدأة وفي رواية الحية والأقرة وأمر صلوات الله وسلامه عليه بفتح الكلب كلاب بفتح الكلاب وقال من قتل كلبا لا يغني عنه شرعا ولا ضرعا نقص من عمله كل يوم قيراط وقال لا تحسب الملائكة رفقتان معهم كلبين. Nah. Wa misalu dzalika, dan contoh hal ini. Anna hadzal umur mazkurah, bahasanya kemampuan-kemampuan hebat yang tadi telah disebutkan, dan semisalnya qad tujad fi ashab. Terkadang dijumpai pada beberapa person. Padahal person tersebut tidak pernah berwudu, tidak pernah sholat fardu, bahkan dia mulabisan linajasat, dia adalah akrab dengan najis, mu'asyiran lil qilab, dan bergaul dengan anjing, ya'wi ilal hamamat, dan sering berada di hamam, di kakus tempat buang air, wal qamamim tempat sampah, wal maqabir dan pekuburan. wazawabil dan tempat sampah, sehingga ra'ihatu khabitha, bau badannya adalah bau badan yang busuk, karena enggak pernah bersuci, bahkan berada di tempat-tempat tersebut tidak pernah bertoharah dengan toharah yang syar'i. Jangankan toharah ya tanazab, bersih-bersih yang bukan toharah saja tidak pernah dia lakukan. Tidak pernah toharah syar'i artinya tidak pernah wudu, tidak pernah mandi besar, baik yang wajib ataupun yang sunnah. Wala ya tanazab, ya tanazab tidak pernah cuci muka, cuci atau yang lainnya. Ini cuma sekedar bersih-bersih tanazab. Sedangkan toharah syariah tanazub saja tidak dia lakukan. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan malaikat, yaitu malaikat rahmah, kata para ulama, tidak akan memasuki satu rumah yang isinya di dalamnya ada anjing, tidak pula orang junub. Dia catatan kaki. Kata muhakkik hadisnya lemah, diatkanlah Abu Dawud dan Nasa'i dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, didaifkan oleh Al-Albani dalam Daiful Jami'. Kata Al-Albani, hadis ini sahih namun tidak tanpa tambahan wala junubun. Yang sah adalah la tadkhulul malaikatu baitan fi kalbun wala suratun. Ini malaikat rahmat tidak akan masuk satu rumah yang di sana ada rumah dan gambar yang terlarang. Jadi kalau bunyinya wala junubun, maka kata-kata wala junubun itu tambahan yang lemah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda an hadil akhliyah, tentang khala, tentang kakus, tentang tempat buang air besar dan buang air kecil. Nabi katakan inna hadil hushusha, sesungguhnya hushush yaitu tempat buang air besar atau buang air kecil, muhtadaratun adalah tempat yang dihadiri. Apa maknanya kata Syekhul Islam? Maknanya tahduru hasyayatin, dihadiri oleh setan. Artinya apa Nabi mengatakan dalam hadis ini, ya, tempat buang air kecil atau buang air besar itu tempatnya setan, tempat mangkalnya setan. Ya, catatan kaki 11 hadisnya sahih, dikutip Abu Daud Ibnu Majah dari Zaid bin Arqam, dinilai sahih oleh Al-Albani dalam sahih Abu Daud. Jadi antara dalil bahasanya tempat buang air adalah tempat mangkalnya setan adalah doa yang Nabi ajarkan ketika orang mau masuk tempat ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khuba'il. Ya Allah, aku berlindung kepada-Mu dari gangguan setan laki-laki dan setan perempuan. Maka doa ini mengisyaratkan bahasanya tempatnya adalah tempatnya setan. Dan ini ditegaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Inna hadhil hushusha muhtadaratun. Sesungguhnya tempat buang air, tempat berak, tempat kencing, ini adalah tempat yang dihadiri oleh setan. Maka hal ini menunjukkan tidak boleh seorang itu berlama-lama ketika berada di tempat ini. Sekedar seperlunya, secukupnya. Kalau sudah cukup, sudah selesai, maka jangan ditunda-tunda untuk segera meninggalkan tempat tersebut. Demikian juga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, man akala minal hataini sajaratain al-khabithatain, siapa yang makan dari dua pohon yang baunya busuk semacam ini, yaitu petai dan semisalnya, falai korban dan masjidana, maka janganlah dia mendekati masjid kami. Sebagai hukuman, bukan sebagai keringanan. Sebagai hukuman, bukan sebagai keringanan. Wah, mendapatkan rukhsah untuk tidak pergi ke masjid, bukan bukan sebagai keringanan namun sebagai hukuman, karena orang ini tetap wajib ke masjid. Jika dia laki-laki, wajib sholat berjamaah di masjid. Maka ini hukuman dan bukan keringanan. Kenapa? Fa'inal malaikata, karena sebenarnya para malaikat merasa terganggu dengan bau-bau yang mengganggu manusia. Segala bau yang orang lain itu tidak suka dan merasa terganggu jika menciumnya, maka malaikat juga demikian. Maka di sini dalil menunjukkan bahwasanya malaikat terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap, sebagaimana manusia merasa terganggu dengan bau-bau yang tidak sedap. Maka ini menunjukkan tidak boleh atau terlarang seorang itu berada dalam bau-bau atau membawa bau-bau yang tidak sedap di tempat-tempat yang di situ dihadiri oleh para malaikat, di masjid, di majlis ilmu, tempat-tempat yang dihadiri oleh malaikat itu terlarang orang datang ke tempat-tempat ini dalam keadaan bau yang membawa bau yang tidak sedap, bau keringat atau yang lainnya. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan sunnya Allah itu thayyib la yaqbal illa thayyiban. Sunnya Allah itu salah satu namanya adalah thayyib. Zat yang baik, zat yang la yaqbal illa thayyiban, dan dia tidaklah menerima kecuali yang thayyib. Tidaklah menerima amal kecuali yang thayyib. Itu amal yang ikhlas dan sesuai dengan apa yang Nabi ajarkan. Dan tidak menerima perkataan kecuali perkataan yang baik. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan innallaha nadhifun yuhibbun nadhafa. Sehingga Allah itu adalah zat yang bersih dan mencintai kebersihan. Namun hatinya baik tidak. Sama sekali dari Tulah Tirmidhi dan Abu Ya'la dalam Musnad, Al-Bazir dalam Musnad Sa'ad, dan yang lainnya dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqas dari bapaknya. Dinilai dhaif oleh Al-Albani. Maka ini ada di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam untuk Ibnu Taimiyah yang menunjukkan kalau ajaran Islam itu mencintai kebersihan. Ini adalah dalil-dalil yang dibawakan di antara dalil-dalil yang dibawakan oleh Syekhul Islam di sini untuk menunjukkan kalau Islam adalah Islam mengajarkan untuk mencintai kebersihan. Jika orang yang tidak pernah membersihkan badannya, tidak pernah melakukan thaharah yang syar'iyah, bahkan bergaul dengan najis dan seterusnya, maka dia bukanlah seorang yang mempraktekkan dan melakukan ajaran Islam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 5 hewan yang kurang ajar. Oleh karena itu boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram. Di tanah haram saja boleh dibunuh, apalagi di tanah halal. Ada 5 hewan pengganggu. Karena itu boleh dibunuh di tanah halal dan di tanah haram, yaitu ular, tikus, gagak, anjing galak, dan sejenis burung namanya hada'ah. Dan berat yang lain, ular dan kalajengking. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memerintahkan untuk membunuh membunuh anjing. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa memelihara anjing la yurni anhu zar'an, tidak untuk menjaga tanaman, wala du'an, tidak pula untuk menjaga ternak, maka akan berkuranglah amal solehnya setiap hari sebanyak 1 kirab, yaitu 1 burung besar. Maka siapa yang melihara anjing tanpa ada manfaat dan keperluan yang dibenarkan oleh syariat, maka setiap hari pahalanya berkurang sebanyak 1 gunung besar. ya kalau dia punya pahala dan kebaikan lebih dari itu. Jika pahalanya kurang dari itu, maka tiap hari dia minat. Hadisnya sahih, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ini diatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Sufyan bin Abu Zuhair al-Asdi. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, malaikat tidaklah akan menemani satu rombongan yang di rombongan tersebut ada anjing yang ikut bersamanya. Jika ada satu rombongan bepergian bersafar dan rombongan ini bawa anjing, maka malaikat ya rahmat tidak menyertai mereka. Diriwayatkan Muslim dari Abu Hurairah. Hal ini menunjukkan padahal kita tahu bahasanya anjing adalah hewan yang najis, maka hadis-hadis ini menunjukkan Islam mengajarkan kebersihan. Maqal dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza walaba al-qalbu fi nai ahadikum," jika anjing itu menjilat wadah kalian, "falyarsilhu," maka hendaklah dia membersihkannya sebanyak 7 kali. Salah satunya itu rob dicampuri dengan debu. Dia telah berulang dan Muslim dari Abu Hurairah. Dan yang terbaik jika debu tersebut diletakkan di awal-awal basuhan atau malah di basuhan yang pertama. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, rahmati wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya kasih sayangku itu meliputi segala sesuatu. Nah, di tafsir jalan dikatakan ai fid dunya. Ai fid dunya. Di dunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu meliputi segala sesuatu. Kafir ya disayangi dalam artian diberi napas, diberi sehat, diberi kaya, diberi duit, diberi bisa makan, bisa minum, bisa pakai pakaian, ya, diberi gembira, diberi bahagia di dunia. Sebagaimana orang beriman juga diberi demikian. Ya, maka ketika di dunia kasih sayang Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu. Tidak dibedakan antara orang yang beriman dan orang kafir. Berkaitan dengan masalah nikmat-nikmat fisik. Dan Allah istimewakan orang-orang yang beriman dengan Allah beri nikmat-nikmat non fisik berupa iman, ya, taufik dari Allah Subhanahu wa taala, daya dan yang lainnya. Wasa'aktu buah dan akan aku tetapkan rahmatku ai fil akhirah. Lilladzina yattaquna yu'tuna zakata walladzina hum bi ayatina yu'minun. Dan akan aku tetapkan, dan akan aku tetapkan kasih sayangku di akhirat nanti hanya untuk orang-orang yang bertakwa, membayar zakat, dan mereka dan orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka Allah katakan, sedangkan di akhirat maka rahmat Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang yang beriman. Adapun di dunia maka rahmat Allah meliputi segala sesuatu. Orang kafir dan orang yang beriman semuanya mendapatkan rahmat Allah, sehingga mereka mendapatkan berbagai kenikmatan ketika di dunia. Siapakah itu orang-orang yang beriman? Alladzina yattabi'una rasula an-nabiyyal ummiya, yaitu orang-orang yang mengikuti rasul, seorang nabi yang ummi yang tidak bisa baca tulis, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alladzina yajiduna maktuban indahum fit Taurati wal Injil, yang mereka menjumpainya, yaitu menjumpai namanya dan sifat-sifatnya. Menjumpainya yaitu menjumpai namanya dan menjumpai ciri-cirinya. Telah tercatat di sisi mereka, yaitu tercatat di Taurat dan Injil. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menceritakan di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. dia adalah seorang yang mengajak untuk mengerjakan yang memerintahkan untuk mengerjakan yang ma'ruf dan melarang untuk mengerjakan yang mungkar. Wa yuhillu lahum at-thayyibat wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Dan di antara ciri Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ciri syariat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yuhillu lahum at-thayyibat. Nabi halalkan untuk mereka berbagai makanan yang baik-baik. Wa yuharrimu 'alaihim al-khaba'ith. Dan Nabi haramkan mereka berbagai makanan-makanan yang buruk. Maka inilah beda syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Bani Israel. Dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sesuatu itu haram dikonsumsi, sesuatu itu haram dimakan karena dia khabith. Berbeda dengan syariat Bani Israel. Di tengah-tengah Bani Israel itu ada makanan-makanan yang sebenarnya enak, namun Allah haramkan sebagai hukuman. Fabidzulmin minalladzina hadu haramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum. Disebabkan kezaliman, disebabkan kezaliman, kemaksiatan orang-orang Yahudi, kami haramkan pada mereka makanan-makanan yang enak-enak yang itu dihalalkan untuk mereka. Ya, maka sebagaimana dalam kita singgung di kajian kitabul ilmi dalam pertemuan yang lewat, ada sampaikan bahasanya di antara perbedaan syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syariat Bani Israel adalah dalam masalah at-tahrim wa tahlil. Ya. Dalam syariat Yahudi, syariat Bani Israel, ada makanan yang haram dimakan bukan karena enggak enak, bukan karena berbahaya, namun sebagai hukuman karena kekurangan ajaran mereka, kemaksiatan dan kedurhakaan. Nah, dalam syariat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam semacam itu tidak ada. Namun jika dihalalkan, maka jika diharamkan karena satu benda itu khabith. Dan benda semua benda yang thayyib itu halal hukumnya dalam syariat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Benda yang manfaat, yang enak, manfaat tidak menimbulkan bahaya, maka itu dihalalkan. Adapun yang buruk, yang berbahaya, maka itu diharamkan. Dan yang dimaksud khaba'ith di sini yang buruk, sisi buruk di sini itu ada pada bendanya, bukan pada orangnya, bukan pada manusianya, namun ada pada bendanya. Demikian menurut pendapat yang paling kuat, dan inilah pendapat yang dibela Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullahi alaih. Karena khabith, buruknya benda yang itu diharamkan untuk dikonsumsi terletak pada bendanya, bukan pada manusianya. Orang menganggap ini buruk, dia enggak suka, maka rasa tidak suka dan buruk seseorang tersebut tidaklah menyebabkan benda ini jadi haram. Akan tapi buruk tersebut terletak pada bendanya. Ketika satu benda ini buruk karena dia membahayakan pikiran, membahayakan badan, nah, maka ini benda yang haram dikonsumsi. Maka ini adalah dalil dari sekian banyak dalil yang digunakan oleh para ulama untuk mengatakan bahwasanya rokok itu haram. Rokok itu haram. Kenapa? Karena tidaklah diragukan bagi orang yang masih punya akal sehat bahwasanya rokok itu adalah khabith, adalah buruk pada bendanya. Meskipun sebagian orang mengatakan rokok itu tidak buruk, dia bikin saya melek, bikin saya semangat. Maka jawabannya, letak buruk dan tidak buruk bukan pada manusianya, letak buruk dan tidak buruk pada bendanya. Sekarang benda rokok itu buruk atau tidak? Semua orang yang punya akal sehat akan mengatakan ini buruk. Wa yadau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghilangkan dari mereka israhum beban berat wal aghlal dan belenggu yang ada pada mereka, yaitu umat-umat yaitu syariat Bani Israel. Apa beda isra sama aghlal? Bagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Taimiyah di Iqtida' Shiratal Mustaqim, isra itu maknanya adalah al-wajibat, sedangkan al-aghlal itu maknanya al-muharramat. Hal-hal yang diharamkan itu belenggu yang membatasi gerak seseorang. Ketika seseorang itu dibelenggu, maka terbatasilah geraknya. Demikianlah sifat muharamat, hal-hal yang diharamkan. Ini tidak boleh dilanggar, ini tidak boleh dilanggar, ini hukumnya haram, ini hukumnya haram. Maka dibatasilah gerak seseorang dengan diharamkannya beberapa benda-benda yang haram. Maka membatasi gerak sebagaimana belenggu. Sedangkan isra itu adalah al-wajibat, beban berat. Karena ya, hal-hal yang Allah wajibkan itu jadi tambahan beban yang ada pada pundak seseorang. Maka Allah katakan bahasanya syariat Nabi Muhammad SAW itu lebih ringan, lebih enak dibandingkan dengan syariat Yahudi dari sisi wajibat dan dari sisi muharramat, dari sisi hal-hal yang diwajibkan dan dari hal-hal yang diharamkan. Falladzina amanu bihi, maka orang-orang yang beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa azzaruhu, azzaru maknanya di jalan lain, waqqaru, memuliakan Nabi, wa nasaruhu dan membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tafa'u nur alladhi unzila ma'ah dan mengikuti Al-Qur'an yang Allah sebut dengan nur, cahaya yang diturunkan oleh Nabi, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersamanya. Ulaika humul muflihun, maka mereka lah orang-orang yang beruntung. Maka kenapa ini disebutkan dalam konteks ini? Mungkin wallahu a'lam, kayaknya diambil dari wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith. Jadi sedang membahas keburukan-keburukan, kotoran-kotoran, maka semua yang kotor-kotor itu haram. Kalau ada orang yang dianggap wali ya, padahal enggak pernah wudu, enggak pernah ini ya. Ya. Karena bertapa sampai badannya lumutan, dianggap wali. Ini orang ini enggak pernah tanazuf, enggak pernah cuci muka, enggak pernah wudu, enggak pernah sholat, karena jaga pinggir kali. Kemudian udah jadi wali, wali yang jogo kali, wali jogo. Maka ini adalah satu hal yang tidak benar. Seandainya benar orang tersebut semacam itu kelakuannya, betapa di pinggir kali sampai badannya lumutan, enggak pernah wudu, enggak pernah cuci muka. Nah, jangankan cuci muka, wudu dan mandi saja tidak pernah pada 40 hari 40 malam, apa enggak pernah junub, enggak pernah ini. Maka ini bukanlah wali Allah. Jika benar memang kelakuannya semacam itu, ini adalah wali syaitan, bukan wali Allah. Padana. Jika kala syakun mubashara min najasati wal qada'if allati tuhibbuha asy-syayatin aw ya'wi ila al-hamamati wal husus وفواكه أو يشرب البول ونحوها من النجاسات التي تحبها الشياطين أو يدعو غير الله ويستغيث بالمخلوقات ويتوجه إليها أو يسجد إلى ناحية قبر الشيخ ولا يخلص الدين لرب العالمين أو يلابس الكلاب أو نيران أو يأوي إلى مزابر أو المواضيع نجسة أو يأوي إلى المقابر ولا يما إلى مقابر الكفار إلى اليهود والنصارى أو المشركين أو يكره سماع القرآن وينفر عنه ويقدم عليه سماع الأغاني سماع الأغاني ويقدم عليه سماع الأغاني والأشعار ويؤثر سماع مزامير الشيطان على سماع كلام الرحمن فهذه علامات أولياء الشيطان لا علامات أولياء الرحمن قال ابن مسعود رضي الله عنه لا يسأل أحدكم عن نفسه إلا القرآن إلى القرآن فإن كان يحب القرآن فهو يحب الله وإن كان يبغض القرآن فهو يبغض الله وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه لو طهرت قلوبنا لما شبعت من كلام الله عز وجل. وقال ابن محمود الذكر ينبت الإيمان في القلب كما ينبت الماء البقلة والغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. نعم. Faida kana shakhsu, maka jika seseorang itu mubasir lin najasat, ya, akrab dengan yang najis-najis dan yang kotor-kotor, padahal najis dan kotor adalah satu hal yang disukai oleh setan, atau yawi ataukah berada tinggal di hamamat, di kakus khusus dan kakus yang dihadir oleh setan, ayakulul hayat, atau bahkan makanannya adalah ular, kola jengking, zanabir, kumbang, wadhanil kilab, ya, telinga-telinganya anjing, itu jadi makanannya. Artinya khubais, yang anjing itu adalah binatang yang kotor, fasik, dan termasuk binatang fasik, binatang kurang ajar, binatang pengganggu. Oh ya, serbul baul atau minum air seninya sendiri atau air seni orang lain, dan atau hal-hal najis yang lain yang disukai oleh setan, atau berdoa kepada selain Allah, dia memohon istighitsu, memohon bantuan dengan makhluk, wa yatawajjah ilaihi, dan menyatukan hatinya pada makhluk, ini berdoa dengan penuh khusyuk pada makhluk, atau bersujud pada salah satu arah kubur seorang syekh, seorang wali, artinya dia tidaklah memurnikan ketaatannya hanya untuk Rabbil Alamin, awila bisul kilab, atau sudah akrab dengan anjing dan api, atau tinggal di manzabil, ya, tempat sampah dan tempat-tempat yang kotor, contohnya pinggir sungai, pinggir kali. Ya'wi ilal maqabir, atau tinggal di kuburan, tertapa di kuburan. Dan pekuburan menurut banyak ulama adalah tempat kotor. Menurut banyak ulama, kuburan itu tempat kotor, karena bangkai itu najis, sedangkan tanah kuburan itu bercampur dengan bangkai manusia, menurut banyak ulama. Meskipun ini pendapat yang kurang kuat, namun kenapa kok makobir di sini dikait-kaitkan dengan tempat kotor? Nah, maka mungkin bisa kita pahami dengan mengingat pendapat banyak ulama yang mengatakan bahwasanya makobir itu tempat najis. Komplek pemakaman tempat najis karena bangkai itu najis, sedangkan tanah pekuburan itu bercampur dengan bangkai manusia, sehingga dia tanahnya najis. Oleh karena itu banyak ulama mengatakan, banyak fuqaha mengatakan tidak boleh sholat di pekuburan, itu sebabnya karena berarti sholat di tempat najis. Meskipun pendapat ini tidak tepat, ya, dan dibantah oleh Syekhul Islam Taimiyah sebagaimana di Iqtida' Shirath al-Mustaqim, dan beliau katakan tidak benar Nabi melarang sholat di pekuburan karena pekuburan adalah tempat najis. Namun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat di pekuburan karena dalam rangka untuk menutup jalan kesyirikan. Lebih-lebih lagi jika pekuburannya adalah pekuburan orang kafir, yaitu pekuburan orang Yahudi, Nasrani, orang musyrik, atau tidak suka mendengarkan Al-Quran dan lari kalau disuruh mendengarkan Al-Quran, benci maksudnya, tidak suka mendengarkan Al-Quran dan lari, maksudnya benci dengan mendengarkan Al-Quran. Wa yataqaddam wa yuqaddim alaih, dan lebih mengutamakan untuk mendengarkan nyanyian dan syair. Wirtir, dia lebih memilih untuk mendengar suling setan daripada mendengar kalam Rahman, daripada mendengar Al-Quran. Maka hal-hal tadi yang disampaikan oleh Syekhul Islam di satu paragraf ini, di antaranya adalah poin yang terakhir adalah lebih suka dengan nyanyian daripada baca Quran dan mendengarkan Al-Quran, kata Syekhul Islam, adalah hadhi alamatu awliya isyaitan. Satu paragraf yang tadi disampaikan, dan salah satu poinnya adalah yang terakhir boleh sampaikan masalah nyanyian. Kata orang yang lebih suka nyanyian daripada Al-Quran, kata beliau, adalah ini adalah tanda wali setan, la alamatu awliya Allah, bukan tanda wali Allah. Apa dalil kalau suka mendengarkan nyanyian dan kurang suka membaca Quran, itu adalah tanda wali setan? Bahkan tiga asar dari sahabat. Yang pertama adalah perkataan Abdullah bin Mas'ud yang diriatkan oleh Abu Ubaid dalam Fadail Quran dan Tabrani dalam Mu'jamul Kabir, dan yang lainnya kata muhakkik sanadnya sahih. Lais alu ahadukum an nafsihi, tidaklah perlu kalian bertanya tentang diri kalian, saya ini orang yang mencintai Allah tetap bukan, illal qu'ah. Ya, kalau mau tanya, tanyalah pada dirimu tentang Al-Qur'an. Baikkan yuhibbul Qur'an, jika dia adalah seorang yang menyukai, mencintai Qur'an, hobi membaca Qur'an, hobi mendengarkan Qur'an, kemana-mana membawa Al-Qur'an, bukan untuk jimat namun untuk dibaca, fawa yuhibbullaha, maka ini tanda pastinya dia adalah orang yang mencintai Allah. Mengkana yubridul Quran, akan tapi jika benci kalau dengar Quran, benci untuk membaca Al-Quran, jarang-jarang langkah-langkah membaca Quran, malah lebih banyak dengarkan nyanyian, bahwa yubridullaha, makin ada tanda kalau orang tersebut adalah orang yang membenci Allah Subhanahu wa taala. Maka enggak usah tanyakan pada dirimu, saya ini orang yang cinta Allah tak pasti. sulit kalau mau jawab itu. Sesuatu orang akan ngaku cinta Allah, semua akan ngaku cinta Allah. Oleh karena itu, kalau ingin tahu kamu itu adalah orang yang mencintai Allah dan tidak, tanyakan pada dirimu tentang Al-Quran. Apakah kamu adalah orang yang cinta Al-Quran? Apa buktinya? Jika katakan iya, maka apa buktinya? Maka jika mencintai Quran, maka itu tanda kata Ibnu Mas'ud, berarti dia adalah orang yang mencintai Allah. Dan jika tidak bisa memberikan bukti kalau cinta Quran, ya, maka berarti benci Quran. Maka ini tanda bukti kalau dia adalah seorang yang membenci Allah. Demikian kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian perkataan Utsman bin Affan ketemu Hakik, ini diriwayatkan oleh Ahmad dalam kitabnya Zuhud, bukan Musnad, karena kalau disebut diriwayatkan oleh Ahmad itu maknanya di Musnad. Imam Ahmad punya kitab yang lain, yaitu kitab Tafsir Wa'idra tentang Zuhud. Dan Ibnu Mubarak juga dalam kitab Zuhud, namun ketemu Hakik sanadnya dhaif karena mu'dal, karena ada dua perawi yang hilang berturut-turut. Mu'dal adalah satu riwayat hilang, tidak disebutkan dua rawi berturut-turut di sanad tersebut. Lalu apakah kesimpulannya sanadnya dhaif? Muhakkik tidak berani menyimpulkan, mengingat perkataan Al-Muttaqi Al-Hindi dalam kitabnya Kanzul Umal. Kanzul Umal ini adalah buku pertama proyek ulama yang namanya Al-Muttaqi Al-Hindi, yang dia punya cita-cita mengumpulkan semua hadis Nabi. Dia punya cita-cita mengumpulkan semua hadis Nabi. Maka dia dan tulis semua hadis Nabi yang dia dapatkan, semuanya, semua hadis Nabi dia kumpulkan di Kanzul Al-Umal. Tapi dia tidak mempersyaratkan sahih dalam bukunya ini, sehingga isi Kanzul Umal itu ya ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang bahkan mungkin palsu, ada yang dhaif sekali. Ini adalah buku pertama dalam sejarah para ulama yang ingin mengumpulkan semua hadis. Buku-buku sebelumnya enggak. Nah, cuma Bukhari mengumpulkan hadis sahih, Muslim, yang lain Tirmidzi saya ingin mengumpulkan hadis yang saya dapatkan dan seterusnya. Kalau Kanzul Umal ini penulisnya punya cita-cita untuk mengumpul semua hadis Nabi, sehingga jadi kalah kalau enggak ada di buku saya maka itu bukan hadis Nabi. Akhirnya nah di sana dia katakan bahasanya, dia menyebutkan perkataan ini atau perkataan Utsman ini, dan dia nisbatkan kepada, dia tambahkan penisbatannya kepada Ibnu Asakir. Artinya apa? Di Kanzul Umal dikatakan perkataan Utsman ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam Zuhud, Mubarak dalam Zuhud, dan Ibnu Asakir dalam Tarikh Ibnu Asakir. Ibnu Asakir itu ulama pakar sejarah, kitabnya yang paling monumental adalah Tarikh Ibnu Asakir. Ini buku sejarah yang paling besar, paling tebal, puluhan jilid atau bahkan puluhan jilid, dan belum lama tercetaknya, belum lama. Nah, di sini Muhakkik belum meneliti sanadnya Ibnu Asakir. Dia cuma baru ngecek Zuhudnya Imam Ahmad dan Zuhudnya Imam Bukhari. Sehingga tidak siap, tidak bisa membuat kesimpulan. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu mengatakan, "Law taharat qulubuna," seandainya kita itu punya hati-hati yang jernih, hati yang bersih, "la masabi'at min kalamillahi azza wa jalla," maka kita tidak akan pernah bosan untuk membaca Al-Quran, tidak akan pernah bosan untuk mendengarkan Al-Quran, tidak akan pernah bosan untuk mempelajari Al-Quran. seadanya hati kita adalah hati yang bersih. Maka jika ada orang yang bosan baca Quran, itu tanda bagaimana keadaan hatinya. Kalau orang itu kok jelek, bosan mendengarkan Al-Quran, maka itu tanda gimana keadaan hatinya. Tapi kalau mendengarkan nasib nyanyian gak jelas-jelas, diputar kasetnya sampai jebol ya, masih belum jelas-jelas. Namun kalau diputarkan kaset Al-Quran itu jelas, nah bosan, ini tanda bagaimana keadaan hatinya. Dan ini menunjukkan kalau nyanyian itu merusak hati dan bukan memperbaiki hati. Oleh karena itu benar apa yang dikatakan Ibnu Mas'ud, "Adzikru yumbitul iman fil qalbi." Sebenarnya zikir, dan termasuk zikir adalah baca Quran, itu menumbuhkan iman dalam hati. Sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Wal ghina, sedangkan nyanyian itu menumbuhkan nifaq dalam hati, sebagaimana air menumbuhkan sayur mayur. Lihatkan Ibn Abi Dunya dalam Dhammul Malahi, dan sanad yang ada di Ibn Abi Dunya juga dipakai oleh Baihaqi dalam Sunanul Kubra dengan lafaz ini, namun sanadnya lemah. Lihatkan juga Ibn Abi Dunya di Dhammul Malahi dan Muhammad bin Nasr al-Maruzi dalam Ta'zimul Qadirul Salat dan Baihaqi dalam Sunanul Kubra dan dalam Sa'abul Iman, namun dengan teks al-hina yumbitun nifaqo fil qalbi, bukan nifaq fil qalbi. Cuma kalimatnya cuma pendek saja, al-hina yumbitun nifaqo fil qalbi. Kalau kalimat yang pendek ini kata muhakik sanadnya sahih sampai Ibnu Mas'ud, namun jika dinisbatkan kepada Nabi kalau marfu maka layasih tidak sahih. Ya, ada yang mengatakan bahwa al-hina yumbitun nifaq itu hadis Nabi, sabda Nabi, namun jika dinisbatkan kepada Nabi maka dhaif. Maka dari tiga perkataan sahabat ini, sebenarnya menyimpulkan bahwasanya mencintai Quran atau mengutamakan nyanyian daripada Quran, ini adalah tanda kalau itu bukan wali Allah namun wali setan. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam wa ta'ala alhamdulillahi rabbil alamin wa ana qad amantu bihamdika syadallah ila anta tasallu wa sallim.